Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita pada hari ini, yaitu pembahasan tentang aqidah al-wala wal-bara. Namun sebelumnya ada titipan dari panitia untuk memberikan hadiah berupa 2 buah majalah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari apa yang kita sampaikan tadi. Baik, ini ada 2 buah saja, 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada 3 perkara tadi yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebagai bagian dari qawaiduddin. Taib, siapa yang tahu 3 perkara tersebut? Ini majalah baru nih. Hah? Taib, enggak ada yang tahu? Kalau enggak ada, pertanyaan berikutnya. Dikatakan, ya silakan Pak. Enggak kedengaran Pak, ke depan aja Pak. Ke depan aja, enggak kedengaran. Maaf Pak, enggak kedengaran. Saya ulangi pertanyaannya Pak. 3 perkara yang termasuk pokok agama tadi dari ucapan Syekhul Islam. Bukan itu pertanyaan saya Pak. 3 perkara yang tadi saya sebutkan dari ucapan Syekhul Islam yang merupakan pokok agama. Sengaja saya kasih pertanyaannya sulit, padahal sudah saya sampaikan tadi. Taib, fadalaki. Apa? La, bukan itu. Taib. Antum? Fadal. La, bukan itu. Yang lain. Masa enggak ada yang tahu satupun? Kata Syekhul Islam, termasuk kaidah atau perkara yang sangat mendasar di dalam agama. Tadi saya sebutkan 3 kalimat. Apa saja itu? Enggak ada yang tahu. Kalau enggak ada yang tahu, sudah pertanyaan berikutnya aja. Hah? Masa enggak ada yang tahu di atas? Baik, saya jawab saja. Yang pertama kata beliau, ta'liful qulub, penyatuan hati. Yang kedua, ijtima'ul kalimah, bersatunya kalimat. Yang ketiga, salahu dhatil bayin, baiknya hubungan. Ini termasuk pokok yang mendasar di dalam agama. Baik, pertanyaan berikutnya. Ada 2 akhlak yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Hah? Sama? Istilahnya apa? Dan hati-hati. Baik, ahsan tabarakallahu fik. Al-hilmu wal-anah. Baik, silakan Pak. Al-hilmu wal-anah. Nah, barakallahu fik. Baik, pertanyaan yang berikutnya, yang kedua. Baik, apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar' min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni? Baik, tidak bermanfaat baginya atau bukan urusannya. Baik, ahsan tabarakallahu fik. Baik, sudah habis hadiahnya. Pertanyaannya masih banyak, hadiahnya sudah habis. Baik, nawasil insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan. Kita akan berbicara tentang suatu permasalahan akidah yang sangat mendasar di dalam akidah Islamiyah dalam keimanan seorang muslim yang hari ini banyak tidak dipahami dan tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin, yaitu tentang akidah al-wala wal-bara. Dan pada bagian awal tadi, apa yang kita jelaskan seluruhnya berhubungan dengan akidah al-wala, yaitu bagaimana sikap seorang muslim terhadap saudaranya, dan khususnya bagaimana sikap seorang ahlus sunnah terhadap saudaranya sesama ahlus sunnah. Sedangkan al-bara artinya adalah sebaliknya, kewajiban membenci dan memusuhi siapa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, antum yang punya makalah yang dibagikan, di situ ada at-ta'rif, definisi al-wala, masdar waliya bimakna qaruba minhu. Al-wala asal katanya dari waliya, yang maknanya adalah dekat darinya. Wal muradu bihi huna al-qurbu minal muslimin bimawaddatihim wa i'anatihim wa munasaratihim ala a'daihim wa suqna ma'ahum. Yang dimaksud dengan al-wala di sini adalah dekat dengan kaum muslimin dalam bentuk kasih sayang terhadap mereka, cinta kepada mereka, dan menolong mereka serta membantu mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Demikian pula tinggal bersama mereka. Ini adalah prinsip akidah yang harus diyakini dan diamalkan oleh setiap muslim. Adapun al-bara, dia berasal dari kata bari'a bimakna qata'ah, yang artinya memutus. Sehingga apabila dikatakan bari al-qalam, pena itu dipotong, yakni diputuskan. Wal muradu huna qat'u silah ma'al kuffar. Namun yang dimaksud di sini al-bara itu adalah memutus hubungan dengan orang-orang kafir. Fala yuhibbuhum, maka seorang muslim tidak mencintai orang kafir. Wala yunasiruhum, dan tidak pula menolong mereka. Wala yuqimu fi diyarihim illa li daruratin, dan tidak boleh tinggal di negeri mereka kecuali karena suatu alasan darurat yang dibolehkan oleh syariat. Ini definisi al-wala wal-bara. Yang ringkasnya, al-wala adalah kecintaan dan kasih sayang kepada kaum muslimin, sedangkan al-bara adalah kebencian dan permusuhan kepada orang-orang kafir. Ini dipahami dari ucapan para ulama, diantaranya berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-wilayah diddul adawah. Al-wilayah diddul adawah, kecintaan lawan dari permusuhan. Al-wala, kecintaan lawan daripada permusuhan. Wa aslul wilayah al-mahabba wal-qurb, dan asal daripada kecintaan adalah al-mahabba wal-qurb, atau asal daripada perwalian, loyalitas adalah kecintaan dan kedekatan. Wa aslul adawah al-bughdu wal-bu'du, sedangkan asal daripada permusuhan adalah kebencian dan jauh. Ini makna al-wala wal-bara. Sekarang kita lihat dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah dan juga penjelasan para ulama tentang kewajiban al-wala wal-bara bagi setiap muslim. Saya sebutkan beberapa dalil, mungkin tidak kita bahas seluruhnya. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama waliyukumullahu warrasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wali kalian, yakni orang yang kalian cintai dan kalian harus dekat padanya, atau zat yang kalian cintai yang kalian harus mendekat padanya, yaitu Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang selalu mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka senantiasa rukuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Dan barang siapa yang berwala, berloyalitas, mencintai dan mendekat kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah subhanahu wa ta'ala itu, merekalah orang-orang yang akan menang. Maka ayat ini jelas menjelaskan kepada kita kepada siapa al-wala, loyalitas kita, kecintaan kita, kita berikan adalah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka maksudnya di sini beriman kepada Allah dan Rasulnya mengharuskan kita mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tersebut. Jadi tidak cukup kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kita juga harus mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, atau mencintai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini hakikat keimanan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Dan janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai orang-orang yang mereka cintai selain daripada orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka dia tidak memiliki apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah berlepas diri darinya. Illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Kecuali seorang yang mengkhawatirkan suatu bahaya sehingga dia seakan-akan loyal kepada orang kafir, padahal tidak demikian hatinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kalian akan dirinya, yang hendaklah kalian bertakwa kepadanya. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kaum mukminin dari menjadikan orang-orang kafir sebagai orang-orang yang mereka cintai. Siapa yang melakukan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Dan juga firman Allah, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga terdekat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan iman di dalam hati mereka, dan Allah mendukung mereka dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an. Dan Allah siapkan bagi mereka, atau Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah, yakni golongan yang selalu Allah tolong, yang selalu Allah cintai, dan sesungguhnya golongan Allah subhanahu wa ta'ala itu, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini ayat yang sangat mulia, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seorang muslim bersikap kepada orang kafir. Allah katakan, apabila seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan mungkin dia berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasulnya. Siapa musuh Allah dan Rasulnya? Setiap orang kafir. Setiap orang yang kafir kepada Allah, maka dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Maka tidak mungkin ada orang yang apabila dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian dia berkasih sayang, dia duduk bersama, bergandeng tangan, berjalan bersama dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini tidak mungkin terjadi. Maka siapa yang bisa menetapkan di dalam dirinya kebencian dan permusuhan kepada orang-orang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di situ saya sebutkan sampai 10 dalil yang menunjukkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berwala kepada kaum mukminin dan berbarak dari orang-orang kafir. Mungkin saya tidak bisa bacakan semua karena waktu kita terbatas. Akan tetapi dalil yang ke-10 adalah dalil yang sangat penting sekali perlu kita sebutkan. Ini adalah dalil yang merupakan gambaran bagaimana para nabi alaihi wassalatu wassalam dan pengikut mereka mengamalkan akidah al-wala wal-bara di dalam kehidupan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dan para pengikutnya, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada bainana wabainakumul adawatu walbagdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya suatu teladan yang baik tatkala mereka berkata kepada kaumnya sendiri yang di situ termasuk bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan, berlepas diri, al-bara' dari sesembahan selain Allah juga mengharuskan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Bahkan kata Ibrahim alaihissalam, kafarna bikum, kami ingkari kalian. Artinya di sini tidak ada basa-basi. Yang benar dikatakan benar, kalian salah dikatakan salah. Kami ingkari kalian. Artinya kami nyatakan bahwa kalian itu sudah salah. Bukannya melakukan basa-basi dengan mereka, bahkan sampai membenarkan ajaran mereka. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan telah nampak jelas kata Ibrahim alaihissalam, antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Tidak ada disembunyikan. Tidak disembunyikan permusuhan dan kebencian dengan orang-orang kafir. Ini yang namanya al-bara'. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Kemudian dalil-dalil dari as-sunnah. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu ural iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah wala karena Allah subhanahu wa ta'ala dan memusuhi karena Allah. Loyal karena Allah, memusuhi juga karena Allah. Walhubbu fillah walbughdhu fillah, cinta karena Allah dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikatan iman yang paling kuat. Menunjukkan apa? Menunjukkan kedudukan al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara adalah ikatan iman yang paling kuat. Sehingga kalau seseorang tidak memiliki ikatan tersebut, maka dikhawatirkan imannya akan terlepas. Sebab ikatan iman yang paling kuat dia tidak miliki. Maka al-wala wal-bara fillah adalah ikatan iman yang paling kuat. Dan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Berarti seseorang itu tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman tanpa dia mencintai, membenci, memberi maupun menahan, semuanya dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buktinya dia membenci dan mencintai karena Allah adalah dia mencintai orang yang dicintai Allah, yaitu orang-orang yang beriman, sebagaimana dia membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah, dia mengaku beriman kepada Allah, tapi ternyata di dalam prakteknya dia mencintai musuh Allah, maka dia dusta. Maka dia dusta. Tidak benar pengakuan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Apabila tiga perkara tersebut ada dalam diri seseorang, dia akan meraih dengannya manisnya keimanan. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Dia tinggikan Allah dan Rasulnya di dalam kecintaan. Wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang berhubungan dengan al-wala wal-bara. Seorang mencintai maupun membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu dia akan meraih keimanan. Dan yang ketiga, wa an yakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukadhafa fil nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia juga benci kalau dirinya dilempar ke dalam neraka. Ini hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban al-wala wal-bara dan menunjukkan kepada kita ketinggian akidah al-wala wal-bara ini. Kemudian kita sebutkan ucapan-ucapan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Berkata al-imam Ibn Battah al-Uqbari rahimahullahu ta'ala, "Summa tuhibbu fillah man ata'ahu wa in kana ba'ida minkah wa khalafa muradaka fid dunya." Kemudian hendaklah engkau mencintai karena Allah orang yang taat kepadanya meskipun dia jauh darimu. Ini bukan orang dekatmu. Dan bahkan meskipun dia menyelisihi keinginanmu dalam masalah duniawi. Ya, misalkan ada pesaing bisnis kita dalam masalah duniawi. Pesaing bisnis wajar. Tetapi dia orang yang bertakwa kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk mencintai dia. Meskipun dalam dunia bisnis dia adalah pesaing kita. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa tubghidu fillah man asahu wa wala a'da'ahu wa in kana qariban minka wa wafaqa hawaka fid dunya fi dunyaka." Dan hendaklah engkau membenci karena Allah orang yang bermaksiat kepadanya dan loyal kepada musuh-musuhnya, meskipun dia adalah orang dekatmu dan orang yang menyepakatimu di dalam masalah duniamu. Misalkan dia orang kafir atau ahlul ma'asi, akan tetapi dia orang dekat kita, mungkin dari keluarga kita, atau dia orang yang membantu bisnis kita, tetapi dia orang yang bermaksiat kepada Allah atau orang yang kafir kepadanya, maka wajib bagi kita untuk membenci dia. Wajib bagi kita untuk membenci dia. Ini yang namanya cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena orang tersebut bermanfaat bagi kita, memudahkan bisnis kita, pelanggan setia kita, lalu kita senang kepadanya padahal dia kafir. Sebaliknya, yang merupakan pesaing kita dalam masalah keduniaan, kita benci dia padahal dia orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Berarti kita belum mengamalkan al-wala wal-bara. Kita belum mengamalkan al-wala wal-bara. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada seseorang haruslah sejauh mana Allah mencintai dia. Kita sangat cinta kepadanya kalau Allah sangat cinta kepadanya. Kita benci kepadanya kalau Allah benci kepadanya. Dari mana kita bisa menilai itu? Kita bisa menilainya dari ilmu dan ketakwaan. Siapa yang berilmu, siapa yang bertakwa, itulah yang kita cintai. Semakin dia berilmu, semakin bertakwa, semakin kita cintai. Walaupun bukan orang dekat kita, ataupun di dalam masalah duniawi dia cenderung menjadi pesaing kita. Iya, ini yang dimaksud dengan hakikatul wala wal bara. Kemudian kita kutipkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wal mu'min 'alaihi ay yu'adiya fillah wa yuwaliya fillah." Dan seorang mukmin wajib atasnya memusuhi karena Allah dan loyal karena Allah. Fa in kana hunaka mu'minun fa 'alaihi ay yuwaliyahu wa in dhalamahu. Maka apabila di sana ada seorang mukmin, wajib atas mukmin yang lain untuk wala kepadanya, loyal kepadanya, cinta kepadanya, meskipun dia menzaliminya. Ini betul-betul ujian. Apakah seorang itu cinta karena Allah atau cinta karena dia tidak menzalimi kita? Maka seorang mukmin itu kalau benar-benar dia cinta karena Allah, dia tetap cinta walaupun dia berbuat zalim kepada kita. Fa inna dhulma la yaqta'ul muwalah al-imaniyah. Karena sesungguhnya kata beliau rahimahullah, kezaliman itu tidaklah memutus hubungan keimanan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilul lati tabqi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila dua golongan dari kaum mukminin berseteru, berperang, maka damaikanlah kedua golongan tersebut. Lalu apabila satu golongan di antara mereka berbuat zalim kepada yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim tersebut hatta dia kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dia telah kembali, maka damaikanlah keduanya dengan keadilan dan berbuat adillah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka ini menunjukkan apa? Sesama mukmin mungkin terjadi pertikaian, tetapi bersamaan dengan itu tidak boleh menghilangkan wala kita kepada si mukmin tersebut. Meskipun insyaallah ta'ala akan datang bagaimana kadar wala kepada seorang mukmin yang kamilul iman itu berbeda dengan mukmin naqisul iman. Kata beliau, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Faja'alahum ikhwatan ma wujudil qital wal baghi wal amri bil islah bainahum. Maka Allah jadikan mereka itu bersaudara meskipun di tengah-tengah mereka terjadi peperangan, kezaliman dan perintah untuk mendamaikan mereka. Falyatadabbar al-mu'min al-farqa baina hadaini an-naw'ain. Fama aktsara ma yulabbasu ahaduhuma bil akhar. Kata Syekh, maka hendaklah seorang mukmin itu merenungkan perbedaan antara dua bentuk ini, karena betapa banyak salah satunya itu menyamarkan yang lainnya. Wal ya'lam annal mu'min tajibu muwalatuhu wa in dhalamak wa tada 'alaik. Di sini bagian terpenting dari ucapan Syekh. Beliau mengatakan, dan hendaklah diketahui bahwasannya seorang mukmin wajib kita cintai meskipun dia menzalimimu dan memusuhimu. Wal kafir tajib mu'adatuhu wa in a'taka wa ahsana ilaik. Sedangkan seorang kafir wajib engkau memusuhinya meskipun dia memberikan sebuah pemberian kepadamu dan berbuat baik kepadamu. Ini hakikat al-wala wal-bara. Seorang muslim tetap harus lebih kita cintai betapapun dia memusuhi kita, menzalimi kita. Dan seorang kafir harus tetap kita benci betapapun dia berbuat baik kepada kita. Itu tidak akan berubah. Kalau orang yang benar imannya, hal itu tidak akan merubah akidah, wala dan baraknya. Kemudian kata Syekh, fa inna Allah subhanahu ba'atha ar-rusula wa anzala al-kutuba liyakuna ad-din kullahu lillahi fayakunu al-hubbu li awliyaihi wal-bughdu li a'daihi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab agar agama seluruhnya hanya milik Allah, yakni peribadahan hanya bagi Allah. Maka seharusnya kecintaan itu hanya bagi wali-walinya dan kebencian hanya bagi musuh-musuhnya. Wal ikram li awliyaihi wal ihana li a'daihi wath thawab li awliyaihi wal iqab li a'daihi. Dan pemuliaan itu hanya boleh kita berikan kepada wali-walinya, dan kehinaan hanya boleh kepada musuh-musuhnya. Sebagaimana pahala hanya diberikan kepada wali-walinya, dan hukuman hanya diberikan kepada musuh-musuhnya. Baik. Kemudian beliau akan menjelaskan bagaimana kita menyikapi orang yang beriman tetapi padanya juga ada keburukan. Kata Syekh, "Wa idza ijtama'a fi ar-rajul wahid khairun wa syarrun wa fujurun wa ta'atun wa ma'siyatun wa sunnatun wa bid'atun istahaqqa min al-muwalati wath-thawabi biqadri ma fihi min al-khair." Dan apabila dalam diri seseorang terkumpul padanya kebaikan dan keburukan, kejahatan dan ketaatan, kemaksiatan, sunnah dan bid'ah, jadi terkumpul pada dirinya kebaikan dan keburukan, maka dia berhak mendapatkan perwalian, mendapatkan wala, dan juga mendapatkan pahala dari Allah sesuai kebaikan yang ada padanya. واستحق المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر. Dan dia juga mendapatkan permusuhan dan hukuman sesuai dengan keburukan yang ada pada dirinya. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. Maka kondisi seperti ini berkumpul dalam diri seseorang hal-hal yang mengharuskan dia dimuliakan dan mengharuskan dia apa namanya dihinakan. فَيَجْتَمِعُ لَهُ مِنْ هَذَا وَهَذَا. Maka terkumpul dalam dirinya dari sisi kebaikan dan keburukan. قَلِّسْ الْفَقِيرْ. Seperti seorang pencuri yang fakir. Dia pencuri, dia juga fakir. تُقْتَعُ يَدُهُ لِسَرْقَتِهِ وَيُؤْتَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِهِ لِحَاجَتِهِ. Maka tangannya dipotong karena dia telah mencuri. Namun dia juga diberikan harta dari baitul mal apa yang dapat mencukupi kebutuhannya. Kenapa diberikan? Karena dia seorang muslim, ada kebaikan padanya. Kenapa harus dipotong tangannya sesuatu yang menyakiti dirinya? Karena dia melakukan kejahatan. Baik. Wa hadha huwa al-aslu alladhi ittafaqa 'alayhi ahlu sunnati wal jamaah wa khalafahum al-khawarij wal mu'tazilah wa man wafaqahum 'alayhi. Dan ini adalah satu prinsip yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah dan diselisihi oleh khawarij dan mu'tazilah dan juga yang semisal dengan mereka. Penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ini memberikan kepada kita kesimpulan bahwasannya di dalam al-wala wal-bara manusia itu terbagi menjadi tiga golongan. Manusia menjadi tiga golongan. Yang pertama, al-mu'min kamilul iman. Orang mukmin yang sempurna imannya, yaitu para anbiya war rusul wassahaba al-kiram wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Mereka itu adalah para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum dan para pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ini golongan yang pertama, orang-orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Maka sikap kita kepada mereka adalah wala secara sempurna. Adalah wala secara sempurna. Kita cintai sepenuhnya. Tidak boleh di dalam hati kita sedikit pun ada kebencian kepada mereka. Bahkan bisa jadi kebencian kepada mereka mengantarkan seseorang kepada kekafiran. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, al-kafir. Orang yang kafir. Yaitu orang yang kafir kepada Allah atau menyekutukannya. Bukan seorang muslim. Maka orang yang seperti ini wajib kita bara kepadanya secara sempurna. Tidak boleh sedikit pun ada kecintaan kepada mereka. Dan ulama menjelaskan untuk merealisasikan al-bara kepada orang-orang kafir itu dengan empat perkara. Dengan empat perkara. Yang pertama, al-bughdhu fil qalbi wa huwa al-asl. Kebencian di dalam hati. Dan ini adalah asalnya. Asal dari al-bara kepada orang-orang kafir adanya kebencian kita di dalam hati terhadap orang-orang kafir kepada Allah, terhadap musuh-musuh Allah. Yang kedua, al-mu'adah, kebencian. Afwan, permusuhan. Harus ada sikap permusuhan terhadap mereka. Jangan hanya benci dalam hati, namun dalam sikapnya tidak menunjukkan permusuhan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, takfiru man kaffarahullahu wa rasulah. Mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang tidak mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia kafir seperti mereka, karena dia tidak merealisasikan al-wala wal-bara. Kemudian yang keempat, qitaluhum idza tawaffarat syurutuhu. Memerangi mereka, jihad melawan mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ini empat untuk merealisasikan al-bara kepada orang-orang kafir. Kemudian ulama menjelaskan, atau sebelumnya kita sebutkan dulu golongan yang ketiga. Dan golongan yang ketiga ini nanti ada perincian. Golongan yang ketiga yaitu al-muslim al-fasik awil mubtadi. Seorang muslim yang fasik atau seorang mubtadi, pelaku bid'ah. Seorang muslim yang fasik, pelaku dosa-dosa besar atau pelaku kebid'ahan. Maka keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasannya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kita berikan wala tapi tidak secara utuh. Di satu sisi kita juga harus memberikan al-bara kepada mereka. Bahkan kadang-kadang dituntut al-bara lebih mendominasi dibanding al-wala. Ini muslim yang fasik atau mubtadi. Inilah tiga golongan, dan insyaallah taala golongan yang ketiga ini akan kita tambahkan beberapa perincian. Namun sebelumnya perlu kita jelaskan bahwasannya ulama memiliki perincian terhadap orang yang memiliki al-wala kepada orang-orang kafir. Al-wala kepada orang-orang kafir. Bagaimana hukumnya? Apakah dia sampai kafir seperti mereka, ataukah dia cukup atau hanya dihukumi fasik? Maka diantara rincian yang paling bagus adalah rincian yang dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau menjelaskan bahwasannya hukmu muwalatil kafir yakni lil muayyan thalathu darajat. Hukum wala, loyal, cinta kepada seorang kafir tertentu itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, mencintai mereka, loyal kepada mereka karena kekafiran yang mereka lakukan, karena kesyirikan yang mereka lakukan, maka hukumnya adalah juga kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencintai orang-orang kafir dikarenakan kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, orang yang mencintai mereka atau berwala kepada mereka dikarenakan keduniaan yang ada pada mereka. Yani dia mengharapkan agar mendapatkan nikmat dunia, seperti mengidolakan kepada para pemain bola, ya, mengidolakan artis-artis karena dunia yang ada pada mereka. Maka yang seperti ini adalah nau'un muharram, sesuatu yang haram namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Tidak sampai pada derajat kekufuran. Iya. Bentuk yang ketiga atau tingkatan yang ketiga adalah mencintai atau senang dengan orang kafir karena suatu kenikmatan yang dia berikan atau satu hubungan kekerabatan. Maka yang seperti ini dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh adalah perkara yang mubah, ya. Seperti seorang memiliki istri Yahudi atau Nasrani, seorang muslim memiliki istri Yahudi atau Nasrani, atau seorang memiliki kekerabatan dengan orang kafir. Sebagaimana firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Salah satu penafsiran para ulama, firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, yakni pamannya Abu Talib yang kafir. Maka ini hubbu qarabah, cinta karena hubungan kekerabatan. Maka ini sifatnya mubah dengan syarat tidak mengantarkan dia kepada perbuatan yang haram. Adapun bila mengantarkan kepada yang haram, seperti yang dilakukan sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, ketika beliau membocorkan rencana penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy Maka ini sesuatu yang haram, tapi tidak mengantarkan kepada kekafiran. Demikian pula dipersyaratkan, orang kafir tersebut yang boleh dicintai karena adanya hubungan kekerabatan, kalau dia bukan termasuk orang-orang yang memerangi Islam. Ya, seperti Abu Talib, bukan termasuk orang-orang yang memerangi Islam. Baik. Kemudian kita sebutkan satu hal yang penting di dalam masalah al-wala wal-bara. Dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang menunjukkan kepada kita betapa akidah al-wala wal-bara adalah perkara yang sangat mendasar di dalam agama Islam. Ketika beliau menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya." Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi dan mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali mereka, sebagai orang-orang yang mereka cintai. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, fadalla ala annal iman al-madhkur yanfi ittikhadahum awliya wa yudad. Kata beliau, maka ayat ini menunjukkan bahwasannya iman yang disebutkan di situ, yaitu iman kepada Allah dan beriman dengan Nabi dan apa yang diturunkan kepadanya, itu menafikan perbuatan mereka mengambil wali-wali selain Allah dan bertentangan dengan hal itu. Wala yajtami'ul iman wattikhadhuhum awliya'a fil qalbi. Maka tidak akan berkumpul keimanan mereka kepada Allah dan Nabi dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka di dalam hati. Wadalla dzalika anna man ittakhadhahum awliya'a ma fa'ala al-iman al-wajib min al-imani billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi. Dan hal itu menunjukkan barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman dekatnya, sahabat-sahabat karibnya, dan orang-orang yang dia cintai, maka dia belum mengamalkan iman yang wajib, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya. Dan berkata Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Alu Syekh rahimahumullahu ta'ala jami'an, wa akbaru dhambin wa asluhu wa a'zamuhu munafatan li aslil Islam nusratu a'da'illahi wa mu'awanatuhum wa sa'yu fi ma yadhharu bihi dinuhum wa ma hum alaihi min at-ta'til wa syirki wal mubiqat ala 'idham. Kata beliau rahimahullah, dan dosa yang paling besar dan merupakan asal daripada dosa dan merupakan hal yang paling besar di dalam menafikan pokok keislaman adalah menolong musuh-musuh Allah dan membantu mereka dan menampakkan agama mereka, yakni agama mereka yang terdapat padanya at-ta'til, penghilangan agama Allah, kesyirikan dan dosa-dosa yang besar. Maka inilah penjelasan para ulama yang namanya al-wala wal-bara merupakan pokok keislaman. Baik. Alhamdulillah sudah jelas bagi kita bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang kita cintai sepenuhnya, yang tidak boleh ada kebencian sedikit pun, yaitu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Dan golongan yang harus kita benci sepenuhnya, tidak boleh ada sedikit pun kecintaan kepada mereka, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada golongan yang ketiga, yang mana di dalam menyikapi golongan inilah kebanyakan orang merasa menjadi sesuatu yang tidak enak bagi mereka atau salah di dalam bersikap, yaitu terhadap kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar atau melakukan kebid'ahan. Maka sesungguhnya ulama kita telah menjelaskan terhadap golongan ini, golongan yang pada mereka ada kebaikan, ada iman, ada tauhid, namun bersamaan dengan itu pada mereka ada dosa-dosa besar dari kemaksiatan maupun kebid'ahan, tidak boleh kita cinta kepada mereka dengan sepenuhnya. Di samping mencintai mereka, juga harus ada permusuhan kepada mereka. Oleh karena itu, para ulama telah menjelaskan satu bentuk merealisasikan al-wala wal-bara adalah hujran ahli al-ashrar min ahli al-bida'i wal-ma'asi wa adam mujalasatihim. Hijran ahli al-bid'ah, ahli al-ashrar, memboikot para pelaku-pelaku dosa, orang-orang yang jelek dari kalangan ahli al-bid'ah wal-ma'asi, dan larangan duduk bersama mereka, larangan bermajelis dengan mereka. Ini suatu bentuk merealisasikan al-wala wal-bara terhadap mereka yang melakukan dosa-dosa tersebut. Iya. Dan di sini ada beberapa penjelasan para ulama yang akan kita sebutkan agar masalahnya menjadi lebih jelas. Yang pertama, dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Wa imma yunsiyannaka syaitanu falataq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Haram bagi kamu untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, apabila syaitan membuat kamu lupa akan hal tersebut sehingga kamu duduk bersama mereka, maka janganlah kamu duduk dengan mereka setelah mengingatnya, karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang zalim. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Wa fi hadhihi al-ayah mau'izatun 'azimah liman yatasammah bimujalasatil mubtadi'ah. Dan dalam ayat ini terdapat suatu nasihat yang agung bagi orang yang mentolerir duduk bersama ahlul bid'ah. Alladzina yuharrifuna kalamullah, yaitu orang-orang yang menyimpangkan ucapan Allah. Wa yatala'abuna bikitabihi wa sunnati rasuli, dan orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat dan rasulnya. Ayat-ayatnya maunya begini, mereka bawa ke sana. Hadis-hadisnya bermakna begini, mereka bawa ke mana? Kepada makna yang lain. Wa yarudduna dzalika ila ahwaihimul mudillah wa bid'ihim al-fasidah. Dan mereka kembalikan pemahaman ayat dan hadis tersebut kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Maka kita tidak boleh duduk bersama mereka. Baik. Kata beliau, fa innahu idza lam yunkir alaihim wa yughayyiru ma hum fihi fa aqallul ahwal ay yatruka mujalasatahum. Sesungguhnya seseorang itu apabila dia tidak mengingkari mereka, mengingkari bid'ah mereka, dan tidak pula mampu merubah kebid'ahan mereka, maka paling tidak dia meninggalkan bermajelis dengan mereka. Wadhalika yasirun alaihi ghairu asir. Dan itu adalah sesuatu yang mudah, bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit. Maka berarti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, dan apabila engkau melihat orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka, itu mencakup larangan bermajelis dengan ahlul bid'ah.